Yohanes bindu 10:7. Kenca Yesus dungerana itarena ku langit nina. Oh Bapa, genduari enggo sepak sana. Permuliakanlah anakndu, gelah anakndu pempermuliakan kam. Enggo ibrekendu manbana kuasa nandangi kerina manusia, gelah ibrekena kegeluhan si tuhu-tuhu, si laar kri-kerin, man kalak si indeskendu manbana. Kegeluhan si tuhu-tuhu si laar kri-kerin itandai kalak kam ngenca di bata si tuhu-tuhu, dengan itandaina Yesus Kristus si isuruhndu. Enggo kucidahkan kemuliandu iduni enda, enggo kudungi dahin si ibrekendu manbangku. Oh Bapa, muliakanlah aku genduari ibas adep ada pendu, bagi aku ermulia nai ras kam ope dengalit duni enda. Kam enggo ku petandakan man kalak si enggo indes kendu man bangku, si enggo ipilihndu ibas doni enda nari. Si kerajangendu kap ia, jana enggo indes kendu man bangku, enggo ikut kena katandu. Janah genduari etehna kerina si ibre kendu man bangku, rehna ibas kam nari. Enggo ku peseh kata si ibre kendu man bangku, jana enggo ia lo kena. Ngaku pe ia maka aku reh ibas kam nari, janah te pe ia maka kam sinuruh aku. Ertoto aku man bandu karena ia, labo aku ertoto karena doni enda, tapi ertoto karena kala si enggo indes kendu man bangku, sabab si kerajangan dukap ia. Kerina silit ibas aku si kerajangan dukap, bagai pe kerina silit ibas kam si kerajanganku. Janah kemulianku teridah arah ia kerina. Genduari reh aku ndahi kam, lanain dekah aku idoni enda, tapi ia idoni enda denga. Oh Bapa si badia, kep-kep ia alu kuasandu, kuasa si ibre kenduman bangku, gelah ersada ia, bagi kam ersada ras aku. Sanga aku ras ia denga, ku kep-kep ia alu kuasandu, kuasa si ibre kenduman bangku, engko ku kawali ia, janah lali sekalak pe bene, kalak si arusna bene engenca, bene gelah seh si tersurat ibas pustaka si badia. Genduari reh aku ndahi kam, janah karena si enda ku katakan idoni enda, gelah banci igejap kena kriahenku si tuhu-tuhu. Katandu enggo ku peseh manbana, tapi nembeh ate doni enda manbana, sabab la ia si kerajangan doni enda, bagi aku la si kerajangan doni enda. Labo kupindo gelah ipedarat ia ibas doni enda nari, tapi kupindokan man bandu, gelah ikawalindu ia ibas si jahat nari. Bagi aku labo si kerajangan doni enda, bagepe ia labo si kerajangan doni. Serapkan ia man gunandu arah kebenaran, katandu kap kebenaran. Enggo kusuruh ia idoni enda, bali ras aku enggo isuruh nduku doni enda. Kundesken diringku bandu guna ia, gelah ia pe israp kendu man gunandu arah kebenaran. Aku ertoto labo saja karena ia, tapi pe karena kerina kalak si teman bangku, erkiteken berita si ipesehna. Oh Bapa, ertoto aku man bandu, gelah ersada min ia kerina, ersadalah min ia ras kita, bagi kam ersada ras aku, jana aku ersada ras kam, ersadalah min ia gelah te doni enda, maka kam mesinuruh aku. Kemuliaan si ibre kendu man bangku, engko kubreken man bana, gelah ia ersada bagi kam ersada ras aku. Aku ersada ras ia, janah kam ersada ras aku, gelah ia pemin tuhu-tuhu ersada, alu bagi te doni enda, maka kam sinuruh aku, janah idah doni enda, maka keleng atendu ia, bagi keleng atendu aku. Oh Bapa, ateku min gelah kalak si enggo indes kendu man bangku, ersada ras aku ibas inganku, gelah banci idah na kemuliaan si ibre kendu man bangku. Sabab kam engkelengi aku ope denga pe doni enda ijadikan. Oh Bapa si bujur, doni enda la nandai kam, tapi aku nandai kam kap, janah kalak si enggo indes kendu man bangku pe, meteh maka kam mesinuruh aku. Kam enggo ku petandakan man bana, janah ku teruskan mebage, gelah keleng atendu si ibre kendu man bangku, seh pe man bana, bage pe gelah ersada aku ras ia.